Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah awal kan Allah hadir. الصف الثاني الصف الثالث هاي بجاء من لم يقرأ فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi Rahmatullahi Ta'ala. Babu kaifa tuhilul haid wa nufasa. Bab bagaimana orang yang haid dan orang yang nifas, perempuan yang nifas, melakukan ihlal, yaitu talbiyah, persiapan juga ihram. Ahalla takallama bihi. Ahalla pengertian adalah membicarakan dengannya atau mengucapkannya. Wastahallalna, kita mengeraskannya. Wa ahal hilal, dan kita mengeraskan daripada hilal tersebut. Hilal bisa berarti bermacam-macam. Hilal yang ma'ruf. Naam. Ada juga hilal di mana al-matar. Kulluhu min adh-dhuhur, semua ini dari nampak. Ya, dengan itu akan nampak jelas. Wastahalla al-matar, pengertian istahalla al-matar ya kharaja min ashab. Yaitu airnya keluar dari awan. Air hujan keluar dari awan. Wa ma uhilla li ghayrillahi bih. Bimana rafa' as-saud inda adzabah lil-asnam. Yaitu mengeraskan rafa' as-saud inda adzabah lil-asnam. Tatkala menyembelih untuk berhala. Itu mereka biasanya kalau menyembelih untuk berhala, sembelihan itu dengan mengeraskan suaranya. Dan apa-apa yang diperintahkan untuk selain Allah itu dengan apa? Dengan mengeraskan suara dalam penyembelihannya. Wa huwa min istihlal sabi. Nah, itu terambil dari istihlal sabi ay rafa'a sawtahu bi siyah. Rafa'a sawtahu bi siyah, ia mengeraskan suaranya dengan teriakan. Karena bayi yang keluar biasanya menangis. Telah lewat hadis yang ma'ruf, hadis Abu Hurairah, ma min nabiyyin yulad illa nakhasa syaitan fa yastahil surahan min nakhsah syaitan. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali syaitan menusuknya. Fa yastahil surahan, maknanya itu ia menjerit suara keras. Min naqsah syaitan, karena tusukan syaitan. Illa Isa wa ummuh, kecuali Isa dan ibunya. Tatkala syaitan hendak menusuknya, ya setiap yang lahir, yang bayi, pasti ditusuk oleh syaitan kecuali Isa dan ibunya. Ternyata ia tusuk hijab, ia tidak mengenai Isa dan tidak mengenai ibunya. Fayastahil surahan. Hadatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah walqa' Nabi. Luki babir rahib, dijuluki dengan rahib ahli ibadah. Wajalasa inda Malik 30 sanah. Dia duduk di hadapan Malik, di sisi Malik selama 30 tahun. Belajar cukup lama ya, 30 tahun lamanya. Akhirnya itulah dia menjadi asbatun nas, kepercayaan manusia menurut Imam Malik. Telah lewat penyebutan asbatun nas fi Malik endang abian. Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Wahib, Rahman bin Mahdi, Abdurrahman Man Man yadukuruh, Abdurrahman Qasim, teruskan, Man bin Isa, ya misal Qattan, Ali, Ali al-Madini. Inilah sebatun nas. Namun sebagian hanya menyebutkan Abdullah bin Maslamah, nah, seperti Imam Ahmad misalnya. Ahbatun nas fil muwatta Abdullah bin Maslamah. Gurunya sendiri menjuluki, bagaimana sanjungannya, kumu ila khairi ahli al-ard, nam kumu bina. Nah, kalian berdiri bersama kami kepada orang yang terbaik di dunia. Kumu bina ila khairi ahli al-ard. Gurunya sendiri menjuluki muridnya termasuk murid yang terbaik, bukan secara itlak. Dan dia memiliki beberapa saudara. Enda Akbar, saudaranya disebutkan. Abu Maslamah. Siapa menyebutkan? Abdullah. Man? Ismail. Yahya. Waman. Man yadkuru? Waman? Abdul Aziz. Abdullah, Abdul Aziz, Ismail, Yahya. Ini saudara-saudaranya. Kok bisa Abdullah lagi? Apa enggak berselisih? Ia mengetahui di sana ada Al-Imam Ibn Katsir, Ismail bin Umar. Nah, Umar memiliki anak pertama namanya Ismail. Ismail anak pertama ini meninggal. Lahir anak yang kedua dinamakan juga Ismail. Ini tidak mengapa. Anak pertama, anak kedua namanya Ismail. Dan jangan seperti orang awam, nanti kalau kita namakan Ismail nanti malah mati lagi nanti. Nah, jangan demikian. Termasuk apa? Tasaum, kecelakaan dengan sesuatu perkara karena nama atau karena yang lain. Hadatsa Malik anda Jurayd. Ayo teruskan. Malik bin Anas bin Malik. Abu Abdullah. Basri. La. Al-Yamani. Al-Madani. Yamani al-Madani. Apalagi Abdussalam. Imam dari Hijrah. Apalagi. Ibunya Aliyah. Nah, hamlat kam sanatan. Berapa lama hamil ketika Imam Malik ini? Saya menyebutkan salah sanawat, dihamil 3 tahun. Coba kalau perempuan sekarang baru 10 bulan ini sudah ketakutan ya enggak? Ada ketakutan, pokoknya harus operasi. Tawakalnya kurang. Imam Syafi'i berapa lama di perut? 2 tahun. Di kampung di sini dulu ada yang sampai setahun penuh. Setahun penuh berarti 12 bulan. Habis sekali lagi nanti kalau kalian, kalau istri kalian yang sampai setahun tidak keluar-keluar, dipacu untuk keluar, kalau tidak disesar. Nah begitu. Tawakalnya kurang ya nak. Di antara ucapannya, sana ucapan Imam Malik. Endang. Satu aja tidak ada. Endang Umar. Al-istiwa ma'lum, wal-kaif majhul, wal-iman bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Baik, ini di antara ucapannya. Aziz. Kullu qawlihi yukhadha yurad ila sahib hadal qabr. Ucapan yang lain. Endang. Faman nak apa fakot halak? Nah, tapi ini ada hadis tapi dilemahkan. Syekh yang membimbing hadil wadi. Nah, ucapan lain. Danu. Alam terima dari binafsihi linafsi anda man alami bil kitab was sunnah bahwa aula bil kalam, siapa yang paling berilmu tentang Al-Quran sunnah lebih pantas untuk berbicara. Apalagi Sulawesi. Masalah adil ummah. Masalah adil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak dan baik kecuali mencontoh umat terdahulu. Banyak sekali ucapannya. Wahuwa min asbatin nas fi zuhri. Anda Abdurrahman sebutkan asbatin nas fi zuhri. Malik Ma'mar, Mukail, Sofyan bin Uyainah, Yunus. Tinggal satu, saya menyebutkan Su'aib bin Abi Hamzah, Athbatun Nas fi Zuhri. Taib Ani bin Shihab, Muhammad Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, Abu Man, Abu Bakar Al-Qurashi. Ucapannya juga sangat banyak ucapannya. Anda Rafi sebutkan ya ucapannya. Lama imtijal Arab. Anda Ibro, nah, Zubair. Hah? Angkat suara tidak keras, dengar sini. Hah? Asyatu wa nanggulam la mali, taib. Anda tadi ngancar. Muhammad. Allah risalah wa sallallahu alaihi wa sallam taslim. Taib, ini Abdullah. Hah? Taib. Ya umat al-ain al-nisyan wa'adam al-mudhakarah masyarahu ayah ayah fadal hadith wa ma'ala wa yakul al-zabib. Siapa ini haba hadith makan zabib, anggur yang kering. Apalagi anda ibad. Anda rezeki. Hah? Udah tadi. Apa? Apa tadi? Enggak dengar. Abdul apa tadi ucapan? Hah? Enggak dengar sini. Yang keras suaranya Jamil, endang. Apa? Al-Habwah Hiton Al-Arab. Nah, banyak sekali ucapan Al-Habwah, bersandar pakai enam kain. Letakkan di punggung merupakan temboknya orang Arab. Di sini tidak ada yang pakai ya. Karena banyak tembok sudah tidak perlu. An-Urwah bin Zubair. Telah lewat Allah berikan ujian. Kaki yang kiri ada penyakit yang menular dan dipotong. Ketika dimasukkan ke periuk, Allahumma inna kata alam anlima mastubi illa masjidin qad. Nah, Allah mengetahui bahwasanya aku tidak melangkahkan dirimu ke dalam perbuatan maksiat sama sekali. Itu kakinya sebelah kiri. Padahal tidak digunakan untuk maksiat, tapi Allah berikan ujian. Kana mimman yasumud dahr, yang termasuk berpuasa dahr. Wa mata wa shaim, terus menerus puasa dan meninggal dalam kondisi dia berpuasa. Kana la yatruk qiyamal lail, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Pada yang terakhir Ibrahim, yang terakhir tadi Muhammad, tidak perhatian pisah Ibrahim. paling banyak belajar kepada siapa ini Urwah ini Ibrahim? Kepada siapa Urwah paling belajar ini? Kepada Malik, Anas, Muhammad. Kepada siapa coba? Dilihat tuh. Zubair. Anda Anas. Dia perhatikan di situ ada ya. Bukunya mana coba bukunya Anas? Bukunya mana? Lala, Sahih Bukhari-nya mana? Apa enggak dikeluarkan gimana? Kepada siapa? Kepada Aisyah. Apa hubungan antara Urwah dan Aisyah? Berkali disebutkan dari Kalimantan. Mana Kalimantan? Anda. Apa hubungan Aisyah dan Urwah ini? Dari Kolaka. Hamzah Kolaka. Khalid Endang. Hah? Saudaranya Anga Fahar. Apa hubungan Aisyah dengan Urwah ini? Anak bibinya. Anak bibinya Anda Hasan. Siapa yang bibinya? Aisyah. Anak so apa? Nah, saudarinya, Urwahnya anak saudari Aisyah. Atau Aisyah ini bibinya. Asma dan Aisyah kakak beradik. Asma menikah dengan siapa? Zubair bin Awam. Sedangkan Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, lihat bagaimana keteguhan Asma di antara anaknya yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, siapa? Abdullah bin Zubair. Bahkan disalibnya. Unduri ma fa'al bi'adai. Lihatlah, ini Hajar Yusuf datang kepada Asma. Apa yang aku lakukan kepada musuhku? Qalat afsadta dunya wa afsada akhiratak. Engkau telah merusak dunianya dan dia merusak akhiratmu. Sahih bin Mala, nah, Sakib Mubir wa kadzab. Wa amma kadzab faqad ra'ayna. Wa amma mubir fala alaka illa ant. Akan keluar dari Sakib dua orang. Satunya pendusta dan yang satu binasa. Adapun yang pendusta telah kami lihat, siapa itu? Mukhtar bin Ubaid yang mengaku nabi. Kadzab. Adapun mubir, aku tidak melihat kecuali dirimu. Dalam keadaan buta, ia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitni hatta wahannitah. Ya Allah, jangan kau wafatkan saya sampai saya bisa memberikan minyak wangi kepadanya, kepada Abdullah bin Zubair. Sampai didatangkan jenazahnya Abdullah bin Zubair, maka ibunya sendiri yang mengafani. Demikian pula yang memberikan minyak wangi dalam keadaan buta. Dan ibunya dijuluki dengan apa? Dun ini tokoin. Nah, ini tokoin. Apa penyebabnya? Hah? Anda Haris, anda apa penyebabnya? Yalqidhu nitaqain. Sufyan, anda ketika Rasulullah Abu Bakar mau hijrah, karena tidak ada tali waktu itu, maka Asma mengambil ikat pinggangnya, kemudian merubah jadi dua, diikat untuk bekal makanan dan untuk bekal minuman, sehingga dijuluki itu An-Nitaqain. Suatu hari Asma mengatakan Rasulullah SAW, Rasulullah, inna ummi qadimat wahia musyrikah afa asilu anha. Qala sili anha. Wahai Rasulullah, ibu saya datang, dia ini musyrikah, apakah aku menyambung seterahmi kepadanya? Rasulullah mengatakan, engkau sambung seterahmi kepadanya. Ini walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir atau musyrik, atau agama Hindunya, agama Hindu atau Buddha, tetap kita berbakti kepadanya selama perintahnya dalam kebaikan. Apalagi kedua orang tuanya dalam keadaan menjadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi di antara bentuk birrul walidain kepada orang tua, jadi penerapan apa langkah yang kamu lakukan? Bagaimana cara birrul walidain? Caranya banyak sekali. Apa caranya? Nu'man. Apa? Belajar, semangat, tidak banyak main-main. Ini Nu'man katanya mau belajar, semangat. Kalau tidak belajar, tinggal jewer nih. Tapi yang pertama, belajar sungguh-sungguh. Tidak bisa hafal Quran, nanti orang tua kalian akan diberikan perhiasan yang indah. Saya mengatakan anna hadza qala bihifdzi waladikum al-Qur'an. Dari mana ini? Dikatakan karena anakmu menghafal Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, orang tua kalian akan diberikan mahkota yang indah. Hadis Sahabil Mu'adz al-Juhani an-Nabi. Man qala Al-Qur'an wa 'alima wa 'amila bihi albasallahu wa ajrahu tajan yaumil qiyamah dawa ahsan min dawa syams. Acara yang lain, Khalid disamping tadi menghafal Quran, belajar sungguh-sungguh, demikian pula menghafalkan Quran, berusaha untuk apa? Enggak dengar. Berusaha menenangkan hatinya. Bagaimana? Kasih duit walaupun dari khamer. Hatinya dalam perkara yang baik. Karena ada orang tua kalian, pokoknya yang penting dapat duit. Dari khamer apa-apa pokoknya terserah, penting dapat duit. Ini keliru. Mustafa, cara yang lain. Silaturahmi kepada siapa? Kepada ayahmu, kerabat, berdalil. Siapa menyebutkan? Hayy Abdullah bin Umar. Inna min abal bir silatur rajul ahla budda abi, termasuk berbakti kepada orang tua yang paling bagus sini adalah menyambung kekasih-kasih. Ayah ataupun orang tua. Jadi lu mungkin punya teman-teman, orang tua kita punya teman-teman, kita berusaha menyambungnya apalagi kepada mungkin kalau di sini Pak D, Pak Le dan seterusnya. Nah, ini cara yang lain. Ibrahim, menaati perintahnya selama apa? Dalam kebaikan. Selama dalam kebaikan. Fa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuthihuma wa shahihuma fid dunya ma'rufa. Ila akhir ayat. Apalagi? Santri baru. Di sini dulu. Membantu orang tua dalam kebaikan, bantu orang tua dalam kebaikan. Atau dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, baik perkara yang mubah atau perkara kebaikan yang lain. Kalau bantu dalam kemaksiatan tentunya tidak boleh. Dan banyak cara yang lain. Aisyah ummul mukminin ummi Abdullah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, di haji perpisahan, karena setelah tahun itu tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup lagi. Fa ahlalna bi umrah. Kami melakukan ihlal umrah. Ya, umrah dulu. Nanti baru melakukan ibadah haji. Nah, maka dengan haji apa? Haji apa namanya? At-tamattu. Jadi haji ada tiga. Haji tamattu, haji enam, ada kemudian qiran, kemudian ifrad. Kalau tamattu itu kalian melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Misalnya Syawal, Dzulqa'dah. Nah, kalian sudah mulai umrah. Kemudian ketika nanti pada hari ke-8 Dzulhijjah, maka dengan yaumut tarwiyah kalian baru meniatkan apa? Meniatkan ibadah haji hari ke-8. Yang kedua adalah haji qiran. Qiran namanya dua, ya enggak? Jika melakukan haji dan umrah secara bersamaan pada bulan-bulan haji. Setelah itu tidak tahallul kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini qiran. Adapun yang ketiga adalah ifrad sendiri. Ini niatan langsung haji. Di bulan-bulan haji dan tidak melakukan tahallul kecuali pada hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Para ulama berselisih pendapat. Kalau jumhur menyatakan ifrad yang terbaik. Imam Ahmad menyatakan tamattu, ini diriwayatkan oleh Syekh Utsaimin dan juga yang lain. Sementara yang lainnya itu merujukkan haji qiran. Abidin yang tadi tamattu, qiran dan ifrad. Kita ulang, kalau tamattu itu umrah dulu. Umrah pada bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan apa? Haji. Bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah. Dan juga sebelumnya. Kemudian setelah melakukan umrah waktu yang singkat, saya tinggal di sana sampai nanti pada hari ke-8 yang mutarawiyah, persiapan. Nah, di mandi dan seterusnya, pakai minyak wangi, Nanti menuju ke mana? Ke Mina. Nah, ke Mina. Kemudian yang kedua adalah qiran itu menggabungkan. Dan niatannya labbaika hajja wa umrah. Wa tamattu dimulai dari awal dulu labbaika umratan. Nanti pada hari ke-8 baru labbaika hajjah. Dan tidak melakukan tahallul kecuali pada hari keberapa tadi? Qiran 10. Kalau ifrad langsung nyatanya haji. Labbaika hajjah. Dan tidak melakukan tahallul kecuali pada hari ke-9. Nah. Maka Nabi SAW mengkana mahu hadi, barang siapa yang memiliki hewan sembelian korban falyuhil, maka hendaknya melakukan ihlal bilhaj. Ini umrah dulu, setelah itu baru ihlal haj. Mal umrah setelah umrah semalahil hatta yahil minhuma jami'a, kemudian tidak tahallul sampai nah tahallul keduanya, dua-duanya. Faqadimtu Makkah, maka tiba di Makkah wa ana haid, dalam keadaan saya haid. Haid. Wa lam atuf bil bait, dan saya belum tawaf keliling Ka'bah. Wala bainas Safa wal Marwah, dan tidak juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Pertanyaan kemarin tawafnya berapa kali, Hanan? 7 kali. Bagaimana caranya? Dua cara. Habib, 3 kali lari kecil, 4 kali jalan biasa apa lari? Hah? Jalan biasa. Fasyakautu dzalika ila Nabi SAW, maka aku mengadu kepada Nabi SAW. Faqala ungkudiya ra'saki, yang kau melepaskan ya rambutmu, maksudnya di sini umtasiti, dan bersisirlah wa'ahilli bilhaj, dan lakukan ihlallah dengan haji wada'il umrah, dan tinggalkan umrah. Fa'atu, maka aku melakukannya. Falamma qadayna alhaj, tatkala kami telah menyelesaikan ibadah haji, arsalani SAW ma'antur Rahman bin Abi Bakar ila Tan'im, maka Rasulullah SAW mengutus saya bersama Abdurrahman bin Bakar, ini saudaranya, saudara Aisyah, menuju Tan'im. Fatamartu, melakukan umrah di sana. Tan'im ini akan ada bis-bis yang bilang Tan'im. Nah, faqala hadhihi makan umratiki, inilah tempat umrahmu. Qalat Aisyah, mengatakan fatawaf alladhi kanu ahalu bil umrah bil bait, maka tawaflah mereka yang sebelumnya melakukan ihlal dengan umrah di bait di Ka'bah. Wa baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah sa'i. Nanti di sana akan ada, selesai kalian tawaf di Ka'bah, akan ada nah bentuk seperti nah papan, catnya hijau, tulisannya putih. Tulisannya apa? Ilal Mas'a. Tempat sa'i, Ilal Mas'a. Sudah ini menuju situ, akan ada panasnya, ada panahnya. Tinggal menuju situ. Ikuti arah tersebut. Nah, tandanya ada tadi catnya apa? Hijau tulisannya. Nah, putih. Awalnya ini kalau sudah diganti nanti bisa aja diganti. Nah. Ilal Mas'a. Summa halu, kemudian mereka melakukan tahallul. Summa tawafu tawafan akhar, setelah itu mereka melakukan tawaf yang lain. Ba'da an raja'u min Mina, setelah mereka kembali dari Mina. Wa amma alladhina jama'u al-hajja wal umrah, fa innama tawafu tawafan wahida. Dan ada pun mereka yang menggabungkan antara haji dan umrah. Ini haji apa ini? menggabungkan haji dan umrah. Kiraan. Wa inna matawafu tawafan wahid, mereka ditawaf dengan sekali tawaf. Kami mengetahui demikian keadaannya bagi perempuan-perempuan kadang keluar haid ketika sedang melakukan ibadah haji. Ifalima yafal had wa yara annaki la tatufi bil bait. Silakan kau melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali kau jangan tawaf keliling Ka'bah. At-tawaf bil Ka'bah as-shalah. Tawaf keliling Ka'bah termasuk salat. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekhina Mubil bin Hadil Wadi. Ditawaf bagian ibadah salat. Sekali lagi lemah. Apakah diperbolehkan menghapus kuburan orang lain untuk dijadikan kuburan? Dalam keadaan yang demikian itu termasuk dihormati. Ini jangan digali lagi. Kecuali dalam keadaan darurah, tidak tempat lagi. Olehnya itulah jangan seperti orang Cina membuat kuburan besar-besar. Nanti menghabiskan tanah aja. Kalau di Indonesia ini banyak orang Cina, nanti kuburannya gede-gede separuh masjid ini. Bagaimana lama kelamaan? Per hektar-hektar isinya kuburan orang Cina dibangun, bangunan yang megah. Kecuali sudah sangat lama dan diperkirakan itu akan hancur sudah. Misalkan kalau dulu diperkirakan sekitar 2 meter mungkin atasnya lagi. Jangan ke bawah, bisa jadi nanti akan ada tulang. Hasan Aisyah menyebutkan kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit itu sama mematahkan ketika hidup. Ini dosanya dosa besar itu. Pada asalnya tidak dipindahkan. Sesuai dengan keadaan darurat tadi. Apa maksud zahiruhu ibadah wa batinuhu adah? Jadi banyak di antara manusia ibadah tapi hanya sekedar kebiasaan. Ini sholat. Tidak konsen dalam sholatnya. Hanya sekedar kebiasaan. Ada santri kalau tidak ada diawasi oleh ustadznya tidak sholat. Ini namanya sekedar kebiasaan saja. Bukan ibadah. Walaupun nampaknya di situ adalah ibadah kepada Allah. Jadi ada yang beribadah tapi hanya sekedar adat kebiasaan saja. Menusuk anak bayi yang baru lahir yang ditusuk apanya? Allah alam ditusuk apanya? Kita tidak melihat ya enggak? Dan iwan lain fi khasiratihi. Bagian sininya. Nah, pinggang. Dalam kitab apa pembahasan tentang tabel yang banyak sekali ya. Syekh Utsaimin mengarang khusus kitab masalah ini. Bagaimana cara menyambung silaturahmi kepada saudara yang mubtadi? Kasih buku-buku yang mengarahkan kepada sunnah dalam mengingkari adanya bid'ah-bid'ah misalnya. Apakah boleh nyukur jenggot kata haji? Tidak boleh. Dalilnya Alhamdulillah bin Umar al-Bukhari Muslim. Orang kaya menunggu umrah di bulan haji 10 tahun lagi. Nah, gimana orang kaya menunggu umrah di bulan haji 10 tahun lagi? Dia mampu umrah. Ya mungkin kalau mampu umrah, umrah dulu. Nah, belum tentu nanti 10 tahun lagi masih hidup. Bisa jadi tahun datang sudah meninggal. Dan ini banyak, terbukti setiap kali, setiap musim haji itu pasti ada orang-orang yang absen. Kemana? Karena mereka sudah masuk kuburan. Enak. Kloternya sudah banyak yang kosong. Ini bukti bahwasanya banyak yang meninggal sebelum pelaksanaan ibadah haji. Yang kalau sudah mampu untuk umroh, umroh. Ini kalau bisa ke Yaman, bisa ngurus di sana, lebih murah lagi. Cari iqamah di sana, langsung bisa melakukan ibadah haji setahun. Insyaallah bisa langsung. Tapi tentunya harus ekstra keras dalam berusaha. Saya berharap.